Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahmatullahi jami'an, insyaallah kita lanjutkan kajian tematik kita terkait sifat sholat Nabi yang kita ambil diantaranya dari kitab Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala sifat sholat Nabi dan juga dari kitab-kitab yang lainnya. Terkait sholat, para ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan khusus tata cara antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang mungkin dipahami oleh sebagian pihak, cara sujudnya laki-laki berbeda dengan perempuan atau yang lainnya, maka tidak ada perbedaan. Dikarenakan hadis-hadis yang ada itu berlaku umum, baik untuk laki-laki maupun wanita. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, min sifati salati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastawi fihi ar-rijal wan nisa wa lam yarid fi sunnah ma yaqtadi istithna'an nisa min ba'di dhalik bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli yasmuluhunna wa huwa qawlu Ibrahim an-Nakhai qala tas'alul mar'atu fi sholatin kama yaf'alur rajul. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari sifat sholat Nabi yang beliau contohkan, beliau menyamakan antara laki-laki dan wanita, salah caranya. dan tidak datang dalam riwayat, dalam sunnah, adanya pengkhususan, pengecualian untuk wanita. Bahkan sabda Nabi itu berlaku umum, di mana Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka salatnya Nabi yang dicontohkan kepada para sahabat yasmuluhunna, mencakup untuk para wanita juga. Dan ini juga yang disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, dia menyatakan, "Taf'alul mar'atu fi salatin kama yaf'alu ar-rajul." Wanita itu berbuat di dalam sholat sebagaimana laki-laki berbuat. Jadi sama, tidak ada pengkhususan. Kalau sujud misalkan laki-laki barakallahu'alaikum, ya, lengannya ditaruh di samping perutnya atau badannya. Namun kalau perempuan, sebagian berpendapat dimasukkan barakallahu'alaikum ke dalam perutnya. Maka ini tidak ada pengkhususan seperti itu. Dan barakallahu'alaikum, pengkhususan tersebut dianggap ya tidak berdasarkan dalil. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Baik. Pada pekan lalu kita libur. Ya. Maka seperti biasa kita urutkan tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan kepada para sahabat. Beliau barakallahu'alaikum ketika tidak sholat berdiri, hukumnya wajib apabila dia mampu, dan ini pada sholat lima waktu. Selain sholat lima waktu barakallahu'alaikum, sholat sunnah, maka hukumnya berdiri barakallahu'alaikum tidak wajib. Namun apabila dia berdiri, maka pahalanya lebih banyak daripada dia duduk barakallahu'alaikum. Jadi kalau kita mau sholat qobliyah ba'diyah boleh sambil duduk, namun apabila dia mampu berdiri pahalanya lebih banyak. Dan apabila dia milih duduk, maka pahalanya separuhnya. Dan dalilnya telah lewat. Ketika dia berdiri, barakallahu'alaikum, kalau dia menjadi makmum, dalam keadaan makmumnya ini seorang diri, maka posisi makmum adalah pas di pinggir imam, nempel mata kaki ketemu mata kaki di sebelah kanannya. Kalau dia di sebelah kirinya, sholatnya tetap sah, akan tetapi menyelisih sunnah. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang hadisnya Ibnu Abbas, bahwasanya beliau pernah menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah barakallahu'alaikum. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sholat isya, kemudian beliau pulang dan sholat 4 rakaat. Barakallahu fiikum. Maimunah ini istri Nabi. Lalu beliau tidur, ketika bangun malam barakallahu fiikum untuk sholat malam, ternyata Abdullah bin Abbas ini juga bangun ingin sholat malam. Barakallahu'alaikum. Fakultu an yasarihi, lalu aku berdiri di sebelah kirinya, kata Abdullah bin Abbas. Faja'alani an yaminihi, maka beliau memindah diriku untuk dijadikan atau ditaruh, diletakkan, diposisikan di kananku. Dan memindahnya itu bukan dari kiri ke kanan, tetapi lewat depan, karena akan melewati orang sholat, tapi di belakang. Bisa dengan tangan ditarik, bisa dengan kepalanya diambil. dan ini juga dilakukan oleh barakatikum Umar, Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu yang dilakukan kepada Nabi. Adapun kalau laki-laki sendiri makmum, perempuan sendiri, maka berhukum yang perempuan itu sholatnya adalah di belakang imam dan makmum, lurus di belakang imam. Kalau perempuannya banyak, laki-lakinya hanya satu, maka tetap laki-laki posisinya di sebelah kanan imam. Kalau ternyata agak mundur sedikit makmumnya, namun tidak menyentuh kaki imam, ya, tidak sejajar pas, maka tetap sah sholatnya, tetapi dia menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau sholat berjamaah seperti biasa, maka harus lurus rapat, mata kaki ketemu mata kaki, pundak ketemu pundak. Gimana bunyi? Cawo. Kainnya ada kaki di atas. Gimana? Buka aja lah. Sawu sufukakum fa'inna tasbiyatat suku fimin tamami sholat. Sawu itu berkawikum lurus dan rapat. Tidak hanya lurus, tapi rapat. Dan rapat ini dari awal sampai akhir. Tidak kemudian baru mulai rapat rakaat kedua, ketiga, atau keempat ketika isya. Ya, tidak rapat lagi, makanya salah. Dan bahkan Nabi mengancam, kalau tidak mau rapat, Allah akan, ya, tentang perenangkan hati hati mereka, tidak akan bersatu berapa itu. Jadi hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan, tidak kemudian batal sholatnya, tidak, tetap sah, tapi dia berdosa berapa itu. Adapun sebagian pihak mengira kalau sholat tidak boleh isbal, tidak boleh kainnya, sarungnya, celananya, jubahnya menutupi mata kaki. Tapi di luar itu boleh, makanya salah. Di luar sholat maupun di dalam sholat, tetap tidak boleh menjulurkan sarungnya, jubahnya, atau celananya bagi laki-laki untuk menutupi mata kaki. Tidak boleh. Dikarenakan dalilnya umum. Man asfala minal ka'baini minal ijari fahinar. Barang siapa yang menjulurkan sarungnya atau celananya sampai menutupi mata kaki, fahina, maka dia di neraka. Umum, baik ketika sholat maupun tidak sholat. Lalu, kalau isbal, apakah sah sholatnya? Tetap sah. Tetapi dia berkafikum dosanya tersendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan berkafikum sholat. Adapun wanita, tetap yang namanya kaki itu adalah aurat, ya, harus tertutup. Yang boleh nampak itu hanyalah berhukum wajah, ya, wajah. Kemudian kalau wajah itu dimungkinkan banyak orang-orang yang bukan mahramnya, maka hendaknya ditutup. Adapun kaki kelihatan, rambut kelihatan, kalau dia menyengaja, maka tidak sah. Tidak sah sholat wanita. Makanya mukenanya harus panjang berapa. Kemudian ikhwan wa fatihillah rahimani nurakum jami'an. Ketika sholat berdiri barakatikum, maka memakai sutra. La tusalli ila ila sutra. Wa la tada'a ahadan yamurru baina yadayka fa in aba fa tuqatilu fa inna ma'ahu syaitan. Kalau kalian tidak sholat, maka pasanglah sutroh. Sutroh itu pembatas, ya. Dan pembatas ini minimalnya tingginya seperti celana kuda, ya. Ini satu hasta lebih. Begini. Barakallahu fiikum. satu jengkal. Ya. Satu jengkal lebih. Celana kuda seperti ini. Atau dua kalinya. Dan bukan berupa garis. Karena Nabi biasa memakai, membawa tongkat untuk dijadikan sutra. Baik ketika safar, berhubung, apalagi ketika tidak safar, beliau biasa memakai sutra, tembok. Kendaraan pun boleh, kuda, berhubung. Dan hukumnya wajib. Kalau ternyata ada yang lewat di depan dia, apabila yang lewat adalah wanita yang sudah haid, sudah balik, yang lewat adalah khimar, keledai, dan yang lewat adalah anjing hitam, maka sholatnya terputus batal. Dia harus mengulang. Ini sutra, ini orang sholat. Antara sutra dengan orang sholat dilewati. Kalau yang lewat adalah tiga tadi, maka batal. Tapi kalau yang lewat di depan sutra sana, maka tidak mengapa. Dan ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika memasuki berkumpul Masjidil Haram, beliau menuntun ontanya melewati orang-orang yang sedang sholat tapi bukan imamnya. Antara sof-sof itu pernah dilewati, maka tidak mengapa, tidak perlu mencegah demikian. Beda dengan imamnya berkumpul. Kalau dia tidak mencegah, membiarkan, maka dia berdosa. Oleh karena itu Nabi ketika hendak dilewati oleh seekor kambing, beliau maju sehingga perutnya ditempelkan ke tembok. Akhirnya kambingnya lewat di belakang Nabi, akhirnya Nabi mundur lagi. Ini menunjukkan wajibnya sutra. Kalau sutranya hilang, misalkan orang yang sedang kita jadikan sutra hilang, maka kita boleh maju selangkah ke kanan, kiri. Tidak boleh berhukum banyak majunya, sehingga teranggap bukan sholat berhukum. Dan kita boleh ta'awun, membantu orang untuk memberi sutra. Ingat, kalau tidak memakai sutra, maka tetap sah sholatnya selama tidak dilewati oleh tiga tadi. Wanita yang sudah balik berhukum, khimar, keledai, atau anjing kita. Kemudian ikhwan warahmatullahi wabarakatuh, ketika tidak sholat, ya, maka takbiratul ihram, ucapan takbir Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya, raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika hendak takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar di awal, itu sunnah. Ucapan takbiratul ihram ini merupakan rukun. Kalau dia tidak melakukannya, maka sholatnya tidak dianggap semuanya. Sebagaimana orang tidak berwudu ketika sholat, maka walaupun sholatnya khusyuk, tidak dianggap. Walaupun dia misalkan membaca Al-Fatihah, semuanya dilakukan rukun-rukunnya, kecuali takbiratul ihram dia tidak membaca, langsung mengangkat tangan begini bersedekah, tidak mengucapkan Allahu Akbar, dikarenakan itu rukun, maka tidak sah sholatnya. Barakallahu. Telah lewat dalilnya. Kemudian setelah takbiratul ihram barakallahu, terkait mengangkat tangan hukumnya sunnah, dan sunnah tersebut jangan ditinggalkan karena kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mengangkat tangan barakallahu, ya, boleh mengangkat tangannya ini setelah takbir, atau mengangkat dulu baru takbir, atau bersamaan, ya, boleh takbir dulu baru mengangkat tangan Allahu Akbar, tangan sedekat. Boleh takbir dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan dulu baru Allahu Akbar, boleh. Boleh bersamaan Allahu Akbar. Dan ini berkaitan ada hadisnya. Bagaimana telah lewat berkumpul hadis yang disebutkan oleh Ashabus Sunan. Kemudian berkumpul khawani wa fatihillah al-Mu'minun. telah mengangkat tangan bersedekah, maka bersedekah ada dua caranya. Nempel al-wat'u, ya, menempel saja. Ada yang juga dengan bersedekah dengan barakallahu menggenggam. Ya, ada dua cara. Maka di mana telapak tangan diletakkan? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ini tidak boleh terbalik karena ini merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul, dan demikianlah mereka sholat. Kemudian boleh telapak tangan dengan telapak tangan. Telapak tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, telapak tangan kanan taruh di lengan bawah, tidak di lutut, apa tidak di siku, berapa itu? 1, 2, 3. Ini al-wat'u, menempel. Letaknya di mana? Letaknya yang paling sahih adalah, yang paling kuat adalah di dada. Bukan di atas dada ini, tapi di dada. Namun boleh di bawah dada sedikit. Adapun cara yang selain al-wat'u adalah menggenggam, maka digenggam. 1, 2, 3. Kemudian pandangan ke tempat sujud. Dan ini barakallahu'alaikum bukan rukun dalam sholat, memandang tempat sujud. Namun merupakan perkara yang membantu kekhusyuan dan bisa menjadi wajib apabila, ya, jika dengan diam memandang tempat sujud menjadi khusyuk, maka wajib. Kalau tidak dilakukan, tidak batal sholatnya. Yang penting, ya, dia tidak menolehkan, ya, memalingkan badannya ke selain arah kiblat. Kalau badan mengarah kepada selain arah kiblat, misalkan begini atau begini, ya, maka barakallahu'alaikum apabila dia menyengaja, batal sholat. Walaupun kakinya tetap menghadap kiblat, tetapi kalau kepalanya atau wajahnya menoleh sedikit begini, barakallahu'alaikum, maka tidak batal, hanya saja dia berdosa apabila dia bersengaja. Adapun melirik sedikit tidak mengapa, barakallahu'alaikum. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an, setelah mengarahkan pandangan ke tempat sujud, barakallahu fikum, maka yang dilakukan adalah membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah, dan itu banyak ragamnya. Ya, telah lewat, ya, bacaan-bacaannya. Bisa Allahumma ba'idna ini, bisa subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wa iruka, atau yang lainnya. Banyak riwayat-riwayat. Namun kalau menggabungkan, ini yang tidak ada contohnya. Allahumma ba'idna ini juga dibaca, kemudian kabira wa alhamdulillah kabira juga dibaca semuanya, maka ini tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya. Berapa? Kemudian wa'alaikumsalam. Ketika membaca istiftah atau membaca berapa hukum Al-Fatihah atau surat ketika masih berdiri, dilarang menoleh atau menghadap ke atas. Ya, menghadap ke atas dilarang, hukumnya haram. Ya, karena bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan ayyan tahiyanna aqwam yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la yarji'u ilaihim. Di riwayat la tahtifanna absarahum. Sungguh hendaknya berhenti sebuah kaum yang senantiasa mengangkat pandangannya ke langit dalam sholat, atau ya, tidak akan dikembalikan kepada mereka lagi pandangannya. Dalam riwayat lain, ya, sungguh bisa tersambar petir, bisa diambil pandangannya buta kalau dia menyengaja menghadap ke atas. Maka sholat itu bukan menghadap ke atas, ya, menghadap ke tempat sujud. Kemudian yang wani rahmatullah wa rahmatullah, setelah baca doa istiftah, maka membaca surat Al-Fatihah. Membaca doa istiftah, istiftah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau dia sebagai imam, maka hendaknya membaca istiftah. Jangan Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim langsung. Maka ini berhukum salah. Dia meninggalkan sunnah. Kalau dia terus menerus seperti itu, dipertanyakan ahlu sunnahnya. Kemudian kalau kita sebagai makmum, ya, imam dalam keadaan sudah baca Al-Fatihah atau surat pendek, maka kita tidak perlu istiftah. Ketika membaca Al-Fatihah, maka kita perdengarkan Al-Fatihahnya. Ketika imam membaca barakallahu surat pendek, maka kita tidak membaca istiftah. Khawatir barakallahu, ternyata surat pendeknya ini dia separuhnya langsung ruku. Kita belum sempat membaca Al-Fatihah sehingga meninggalkan rukun. Barakallahu. Setelah kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Sebelum baca surat Al-Fatihah adalah membaca basmalah. Sebelum basmalah ta'awud. Ta'awud, barakallahu'alaikum, sebelum membaca surat Al-Fatihah, barakallahu'alaikum, sebagian para ulama berpendapat wajib, sebagian mereka berpendapat sunnah. Barakallahu'alaikum. Namun yang rajih adalah wajib terkait surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah Al-Quran, bukan wajib kewajiban dalam sholat, tetapi wajib berkomitmen dalam hal terkait dengan surat Al-Fatihah. Maknanya kalau seandainya dia lupa tidak baca ta'awud, tidak baca basmalah, lalu Al-Fatihah tetap sah Al-Fatihahnya berkomitmen. Namun sebagian mereka yang berpendapat wajib, ya, wajib dalam sholat, bukan wajib terkait Al-Fatihah, maka mereka sujud sahwi. Membaca ta'awud itu sebagian para ulama berpendapat dibaca setiap hendak membaca Al-Fatihah. Rakaat kedua mau Al-Fatihah, ta'awud lagi baru basmalah. Rakaat ketiga begitu, keempat juga begitu. Sebagiannya lagi cukup sekali ta'awudnya di awal. Maka yang rajih berhukum adalah membaca setiap hendak baca Al-Fatihah. Rakaat kedua ta'awud lagi lalu basmalah. Karena kita sudah terputus dengan doa ruku, doa iktidal, doa sujud berhukum, maka kita membaca ta'awud lagi. Kemudian basmalah. Membaca basmalah berhukum hukumnya sunnah. Ya. Dan basmalah di sini apakah dikeraskan, apakah lirih? Maka para ulama berselisih. Bahkan ada yang mengatakan tidak dibaca, langsung Al-Fatihah. Karena dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq juga membaca langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka yang rajih adalah barakallahu'alaikum membaca basmalah namun lirih, didengar sendiri. Namun apabila kita mengimami sebuah kaum masyarakat yang kebiasaannya basmalahnya dikeraskan, kalau kita membaca lirih khawatir ada fitnah berhukum, maka sebagian para ulama di antaranya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat dikeraskan tidak apa-apa, ya, demi meredam fitnah. Namun setelah itu pelan-pelan dijelaskan tentang berhukum bimbingan membaca basmalah tatkala hendak Fatihah adalah dengan gigih. Pertemuan yang lalu sampai mana? Bisa bilang. Surat pendek. Fatihah sudah. Nah, berapa ini? Setelah baca basmalah, maka qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah yang menjadi kesepakatan para ulama adalah apabila dia sholat sendirian. Sholat sendirian, maka di semua rokaatnya dia wajib membaca Al-Fatihah. Subuh 2 rokaat wajib, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Jangan ada yang berpendapat, loh, kan sholat sunnah ya, maka Fatihahnya ya sunnah. Maka kata kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya, ya barakallahu'alaikum, seperti itu. Loh, ini kan sholat sunnah ya, berarti baca Fatihahnya ya, tidak baca tidak apa-apa. Maka kalau seperti itu akan rusak yang namanya ibadah. Ya sudah, jangan rukuk, langsung sujud. Kan sunnah sholatnya. Akhirnya berkumpul tidak berupa sholat. Maka seperti itu. Yang menjadi kesepakatan para ulama adalah ketika dia sholat sendirian, maka semua rokaat dia wajib membaca Fatihah. Baik ketika dia sholat sendirian, sholatnya sholat jahr atau sholat syir. Dan yang menjadi kesepakatan para ulama adalah ketika dia makmum, ya makmum, namun dalam keadaan imam tidak membaca Al-Fatihah dengan keras. Rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat isya, semua rakaat ketika sholat duhur dan asar, maka makmum juga wajib. Yang menjadi perselisihan adalah ketika imam baca, apakah makmum juga membaca? Maka yang rajih yang paling kuat adalah membaca. Membaca, namun membacanya berkomitmen setelah imam, setelah amin, ya berkomitmen. Walaupun tidak ada dobit ketentuan secara khusus, namun masuk dalam berkomitmen sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ketika itu ada sebagian sahabat yang Nabi membaca surat, ternyata ada yang sedikit nyaring membaca surat. Setelah selesai, Nabi bertanya, sepertinya kalian tadi membaca ketika aku membaca. Maka sebagian sahabat menyatakan, betul wahai Nabi, kami membaca Al-Fatihah. Maka Nabi menyebutkan, kalian diam kalau imam membaca kecuali Al-Fatihah. Maka makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam boleh ketika berbarengan. Alhamdulillah Rabbil Alamin berbarengan. Yang kedua, cara kedua, imam terlebih dahulu Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru makmum mengikuti. Yang ketiga, ketika imam membaca, makmum mendengarkan sampai selesai, sampai aminnya bersama-sama. Kemudian setelah itu, ketika imam membaca surat pendek, barulah makmum membaca Al-Fatihah. Maka ini yang dilakukan. Bagi mereka-mereka yang berpendapat wajib, maka ketika dia melamun, tidak membaca, berarti dia berkomitmen rokaat yang tidak dia membaca Al-Fatihah, dia batalkan. Maksudnya dianggap tidak dia lakukan. Akhirnya dia harus nambah. Harus nambah. Misalkan maghrib, dia lupa tidak membaca Al-Fatihah di rokaat ketiga. Maka ketika imam salam, dia naik. Nambah satu. Berapa? Pendapat yang lain berpendapat bahwasanya bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka berkomitmen rokaat kedua, pertama dan kedua sholat maghrib, rokaat pertama dan kedua sholat subuh, barakallahu'alaikum, rokaat pertama dan kedua sholat isya. Bagi mereka yang berpendapat bahwasanya bacaan imam adalah bacaan makmum, hanya mendengarkan saja, ya sudah, tidak perlu menambah. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah imam tetap membaca, karena hadis La sholat saliman lanjut kok sifatnya hasil kitab ini umum beratannya. Kemudian ucapan takmin, amin, yang menjadi tuntunannya adalah imam juga mengucapkan berhukum dan telah lewat ya dalilnya, dan makmum juga mengucapkan. Kalau sekiranya ya aminnya, ucapan aminnya imam dengan makmum mencocoki aminnya para malaikat ketika itu, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu imam juga mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin keras ya, berkata, jangan diam. Kemudian setelah berkata, membaca surat Al-Fatihah dan sudah amin, maka membaca surat-surat pendek. Membaca surat pendek, apabila kita sebagai makmum, imam membaca surat pendek, maka kita mendengarkan, bukan mengikuti. Kecuali setelah membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Berdasarkan keumuman dalil dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibaca, maka hendaknya kalian mendengarkan supaya kalian dirahmati. Kecuali kita belum membaca Al-Fatihah, maka kita membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata Al-Fatihahnya imam ini cepat, kita baca Al-Fatihah, pelatih amin, lalu baca bacaan surat pendeknya imam tersebut cepat, kita belum selesai berhukum, maka di sini juga ada perselisihan. Kita belum selesai baca Al-Fatihah. Ada yang menyatakan ya dimaafkan karena dia juga membaca. Beda kalau dia melamun, tidak membaca, baru ruku, baru duduk, ya kita belum baca Al-Fatihah, maka tidaknya dia naik lagi. Tidak usah malu ya. Daripada disorakin para malaikat, mending disorakin jamaah masjid ya. Daripada kehilangan pahala, lebih baik berhukum kehilangan mungkin pujian orang. Terkait surat-surat pendek berhukum, disebutkan dalam hadis dan juga berhukum dalam sifat sholat Nabi Asy'ah al-Bani rahimahullahu ta'ala berkata, bacaan apa yang dibaca ketika sholat? Dalam kitab sifat sholat Nabi halaman nomor 107 sampai 108 berkata, ya sebelum masuk pada apa yang beliau baca, bahwasanya Nabi Barakulikum terkadang membaca bacaan dengan jahr keras atau ikrar dengan lirik Barakulikum, itu semuanya telah sabit, telah sampai riwayatnya kepada Nabi. Oleh karena itu zuhur dan asar, ya zuhur asar atau sholat maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat itu dilirinkan, itu ada hadisnya, ada dalil. Demikian pula sisanya dari itu semuanya dikeraskan, maka itu ada dalilnya. Terkait apa yang beliau baca ketika sholat maghrib, subuh, duhur, ya, asar, isya, berapa itu? Terkait sholat fajr, sholat subuh, beliau terkadang membaca bitiwali surat awil mufassal dengan surat yang panjang atau surat yang pertengahan dan terkadang surat yang agak pendek. Untuk subuh barakikum, ya subuh Beliau terkadang membaca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Namun Al-Waqi'ah ini dibagi dua rakaat. Rakaat pertama Al-Waqi'ah, rakaat kedua Barakallahu'alaikum. Rakaat pertama itu Al-Waqi'ah belum sampai selesai. Rakaat kedua Al-Waqi'ah sampai selesai lanjutannya. Akan tetapi beliau lebih memanjangkan rakaat pertama daripada yang kedua. Terkadang beliau membaca surat At-Tur. Dan beliau pernah melakukannya ketika haji wada saat sholat subuh. Dan terkadang ahyanan yaqra'u qaf wal qur'anil majid. Terkadang beliau membaca surat qaf. Membaca surat qaf. Surat Qaf di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua surat yang lain. Dan terkadang beliau membaca idza syamsu kuwirat. Dan rakaat kedua yang lain. Dan terkadang wa qara'a marratan idza zilzilatil ardu zilzalaha. Firat atain, ya, kiltaihina. Beliau terkadang di rokaat pertama ketika sholat subuh membaca azzalzalah, rokaat kedua juga azzalzalah, sehingga ada perawi yang menyebutkan fala adri anasiyah Rasulullah angkor azalika amdan, sampai-sampai saya tidak tahu beliau itu lupa atau memang sengaja rakaat kedua juga membaca surat yang sama. Barakallahu fikum yang beliau lakukan, ya. Dan terkadang beliau membaca surat As-Saffat, ya. Dan juga membaca surat-surat pendek. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fikum. Dan beliau pernah membaca ketika sholat subuh surat Ar-Rum rakaat pertama dan surat Yasin. Bisa jadi Ar-Rum dibagi dua boleh. Surat Yasin dibagi dua juga boleh. Adapun khusus hari Jumat subuh berwakilum, ya, beliau ahyanan terkadang-kadang rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Adapun sholat sunnah fajar dua rakaat sebelum subuh yang pahalanya itu afdalun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beliau ketika rakaat pertama terkadang surat Al-Kafirun, rakaat kedua berhubung surat Al-Ikhlas. Barakallahu. Kemudian sekarang sholat zuhur. Sholat zuhur berapa? Terkait sholat zuhur, beliau terkadang membaca surat At-Tariq. Terkadang Al-Buruj, kemudian Al-Lail, istishaq. Kemudian para sahabat mengetahui, kok bisa tahu bacaannya itu? Ya, adalah surat-surat tersebut. Sebutkan berhubung dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Dawud, kanu ya'rifuna qira'atahu fi dzuhri wal 'ashri bi istirabi lihyatihi. Bahwasanya mereka para sahabat mengetahui bacaannya Nabi alaihi wasallam di waktu zuhur dan asar yang sebenarnya itu dibaca dengan lirih bi istirabi lihyatihi, dikarenakan gerakan jenggot beliau dan kedengaran, sedikit kedengaran. Itu bukan berarti beliau mengeraskan, tapi menyengaja supaya para sahabat tahu apa yang beliau baca. Setelah itu beliau lirih. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an, salat asar, salat asar barakallahu, beliau terkadang membaca pada rakaat yang pertama qadra khamsa asyara ayat, seukuran 15 ayat di rakaat pertama dan rakaat kedua barakallahu'alaikum lebih pendek. Jadi untuk sholat asar beliau itu banyak pendeknya, surat-surat yang pendek, bukan yang pertengahan dan bukan yang panjang. Kemudian barakallahu'alaikum sholat maghrib. Sholat maghrib beliau terkadang membaca surat Wattin wa Zaitun, surat At-Tin. Dan kadang beliau membaca surat yang panjang, surat Muhammad. Wa taratan bi surat At-Tur, dan terkadang surat Tur. Wa taratan bil mursalat, dan terkadang dengan surat Al-Mursalat. Berhubung surat Muhammad, At-Tur, Al-Mursalat. Berhubung. Dan terkadang beliau membaca surat Al-A'raf dibagi dua, namun rakaat pertama yang lebih panjangnya. Berhubung. Dan terkadang beliau membaca surat Al-Anfal dalam dua rakaat. Rakaat pertama, kedua Al-Anfal. Berapa? Oleh karena itu kalau jadi imam, ya usahakan barakallahu sebisa mungkin mengikuti Nabi apa yang beliau baca. Namun juga melihat kondisi. Terkadang Nabi mempercepat sholatnya, maksudnya mempercepat sini, persingkat. Apabila beliau berkata melihat atau mendengar ada anak yang menangis, maka beliau meringankan bacaan berkata itu. Karena kan kata beliau khawatir menyusahkan orang tuanya. Berkata kemudian ikhwani wa fatihillah rahimani wa rahimakum jami'an, ketika sholat isya barakallahu'alaikum, beliau membaca surat Wasyamsi wa duhaha, dan juga membaca surat Al-Insyiqaq. Dan terkadang membaca surat At-Tin di rakaat pertama. Rakaat kedua berarti lebih pendek. Dan sholat isya waktu yang paling afdol adalah barakallahu'alaikum mendekati tengah malam. Kalau sholat isya yang keumuman itu awal waktu matahari tenggelam dan tidak ada sisa-sisa berkat-berkat sinar yang kuning, ya, barakallahu'alaikum. Maka itu masuk isya. Awal waktu. Yang paling afdol adalah akhir isya, yakni sebelum pertengahan malam. Akhir waktu isya itu bukan subuh, menjelang subuh bukan. Barakallahu'alaikum. Lalu kalau orang safar atau keadaan tertentu tidak memungkinkan kecuali lewat dari setelah pertengahan malam, maka tidak mengapa karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, menyengaja keluar dari pertengahan malam 12 lebih jam 1 baru sholat isya, barakallahu'alaikum, maka kebanyakan para ulama menganggap tidak sah sholatnya. Karena menyengaja sholat tidak tepat waktu itu bid'ah. Ya, antum sholat duhur jam 9, bid'ah apa enggak? Bid'ah, barakallahu'alaikum. Tidak ada tuntunannya, tidak diterima. Barakallahu'alaikum. Ada orang sholat maghrib aja sholat, tidak azan. Enggak, nanti aja kalau udah azan isya. Enggak diterima sholat. Barakallahu'alaikum. Walaupun dia bacaannya mengenakan syekh sujes, maka tetap tidak diterima. Oleh karena itu, yang paling afdol adalah mendekati tengah malam. Ini barakallahu'alaikum disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, ya. Ketika itu Nabi pernah menyengaja tidak langsung mengimami sholat dalam keadaan sudah azan. Sampai para sahabat dan sebagian istri-istri di barisan terbelakang, anak-anak sampai tertidur sambil duduk menunggu. Maka Nabi menyatakan, kalian adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Tidak ada yang menunggu sholat saat ini di belahan bumi manapun kecuali kalian. Siapa lagi Nabi yang ada selain Nabi Muhammad ketika itu? Tidak ada. Manusia mana yang sholat di Amerika? Tidak ada ketika itu. Ya, hanya di barakallahu'alaikum Masjid Nabawi. Ya, mungkin di Makkah sebagian sahabat yang mungkin belum hijrah atau ada yang sudah sebagian beriman di sana. Lalu Nabi menyatakan ini adalah waktu yang paling bagus untuk sholat mendekati tengah malam. Oleh karena itu sebagian pondok-pondok kita terkadang ketika masih ada deres kajian maghrib, ya kan? Kemudian kaum muslimin sudah azan. Sudah azan, barakallahu'alaikum. Terkadang kita berhenti dulu. Nah, sudah azan dulu muadzin, azan dulu. Sudah azan, tidak langsung dikomati, dilanjut taklimnya sampai sejam dua jam begitu. Baru setelah itu komat, nah, baru sholat. Terkadang ada seperti itu. Maka tidak mengapa, ya, tidak bid'ah juga, barakallahu'alaikum, daripada ngobrol. Tapi ini waktu yang paling afdol itu bisa dilakukan manakala semua manusia kumpul. Kalau yang kumpul di awal waktu itu lebih banyak daripada di akhir, karena khawatir mereka tidak mampu, ngantuk atau semisalnya karena kecapean, maka yang afdol ya di awal waktu. Apabila semuanya mau berkumpul nanti di akhir waktu, dan itu paling afdol. Ini ingat, ini khusus isya, barakallahu'alaikum. Maka yang afdol adalah di akhir waktu kalau semuanya bersepakat kumpul di situ. Berapa? Kalau di zaman Nabi kan Nabi yang imam. Ya. Tidak ada masjid-masjid yang berdekatan yang lain, tidak ada. Artinya mereka mau tidak mau juga menunggu Nabi untuk imami. Ketika Nabi sholatnya adalah mendekati akhir akhir waktu, ketika Isya, ya sudah. Maka mereka berdua. Namun kalau kita mau mengamalkan seperti ini, ya lihat-lihat kondisi masyarakat. Ya. Jangan kemudian modal semangat tapi tidak melihat sisi madorotnya yang lain. Akhirnya azan jam 11. Azan apa ini? Azan subuh belum jam 3 dari subuh yang pertama atau kenapa? Bukannya azan Isya. Ramai akhirnya. Jadi ikhwani wa rahimillah rahimani wa rahimian. Tadi telah disebutkan surat-surat pendek sebagiannya yang dilakukan oleh Nabi berhubung ketika sholat. Dan insya Allah kita akan masuk pada yang berikutnya terkait berhubung rukuk, iktidal dan selanjutnya. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya tidak murojaah lagi dari awal berhubung, karena memang tadi kita murojaah dan kemarinnya juga murojaah dari awal, karena memang supaya mantap. Wallahu a'lam bishawab. Nafkahi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hadakum wa barakatuh.